Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi sana bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, dimulai dari nikmat Islam, iman, berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk terus bisa menambah pundi-pundi pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kemudahan kita dalam beribadah, kemudahan kita dalam melaksanakan amalan-amalan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan kita, bukan dari kesehatan kita belaka, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilahnya kepada kita untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan membaca dan mempelajari bersama sebuah kitab yang dituliskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidhahullah Ta'ala, salah seorang guru besar di Universitas Islam Madinah, dan beliau juga merupakan pengajar tetap di Masjid Nabawi, seorang putra dari guru besar pula yang bernama Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, ahli hadith kota Madinah pada saat ini. Hafidhahumullah Ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa menjaga mereka semuanya, memberkahi ilmu mereka dan menjadikan segala apa yang mereka berikan kepada umat menjadi suatu hal yang bermanfaat biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita telah bahas pada pembahasan yang keempat, yaitu diantara termasuk sebab-sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ta'ammul mahasini dinil Islam, mempelajari tentang keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan agama Islam. Karena dengan mempelajari kebaikan-kebaikan agama Islam, yakni kemudian manfaat-manfaatnya, faedah-faedahnya, keindahan-keindahan agama Islam akan menjadikan kita semakin cinta dan akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang yakin bahwasanya memang benar agama yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Setelah yakin, kita juga harus mempelajari bahwasannya agama Islam ini datang kepada kita dengan beberapa tujuan, atau yang bisa kita sebut dengan maqasidus syariah, tujuan pokok syariat. Jadi agama Islam itu datang yang dibawa oleh Nabi SAW, dibawa kepada penduduk Mekah, kemudian didakwahkan kepada seluruh umat manusia, datang dalam lima hal sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Secara global diantaranya adalah agama Islam datang kepada kita dengan tujuan untuk menjaga nyawa, menjaga jiwa. Oleh karenanya mengharamkan kepada umat manusia penganut agama Islam untuk membunuh orang lain, apalagi membunuh seorang muslim tanpa ada alasan yang benar. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, la zawalud dunya indallah, lazawalud dunya ahwanu indallah min qatlil muslim bighairi haq. Hilangnya dunia di sisi Allah, dunia dan seisinya semuanya, itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya nyawa satu orang muslim tanpa ada alasan yang benar. Sedangkan nyawa seorang muslim itu bisa halal dengan tiga sebab. Yang pertama, karena qisas, membunuh. Bagi orang yang membunuh maka dibunuh balik, maka halal darah baginya ditumpahkan. Kemudian yang kedua adalah tatkala dia dirajam, ya, tatkala dia berzina, maka hukuman zina itu terbagi menjadi dua. Bagi orang yang sudah menikah atau pernah menikah, maka baginya hukum rajam dengan dilempari dengan batu hingga meninggal. Batunya juga tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil, tapi batu-batu yang sedang. Kemudian jikalau dia belum pernah menikah, maka dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 tahun. Kemudian sebab yang ketiga, tumpahnya darah seorang muslim adalah tatkala dia menjadi seorang yang murtad, keluar dari agama Islam, menjadi orang yang kafir. Ini sebab dibolehkannya tertumpahnya darah bagi seorang yang berstatus sebagai seorang yang muslim. Oleh karenanya agama Islam menjaga, ya, menjaga keamanan, menjaga nyawa, dan melarang segala sesuatu yang dapat memicu pertumpahannya darah atau hilangnya sebuah keamanan. Agama Islam melarang. Oleh karenanya sangat salah sekali, sangat fatal tatkala agama Islam dituduh sebagai biang terorisme, tatkala agama Islam dituduh sebagai biang kerusakan, kerusuhan, ya, kemudian mudhaharah, demonstrasi dan sebagainya. Maka sangat salah sekali. Agama Islam datang untuk menjaga keamanan. Bahkan dalam manhaj kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dituntut untuk bisa taat kepada pemerintah kita. Selagi pemerintah kita sebagai seorang yang muslim yang sholat, maka kita wajib untuk taat kepada mereka, ya, demi merealisasikan tujuan agama Islam, yaitu menjaga sebuah keamanan, ya. Tatkala salah juga ada yang mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah salafi kemudian dinobatkan sebagai orang-orang sebagai biang masukkan terorisme, salah sekali. Kita datang, agama Islam datang untuk menjunjung tinggi sebuah keamanan, menjaga nyawa seorang muslim. Bahkan nyawa orang kafir pun tidak serta-merta bisa ditumpahkan. Dalam agama Islam hukum orang kafir terbagi menjadi tiga. Ya, orang kafir itu tidak serta-merta terus kafir halal untuk dibunuh, tidak. Orang kafir, hukum orang kafir itu terbagi menjadi empat kalau enggak salah. Yang pertama kafir apa? Kafir dzimmi. Orang kafir yang berada di bawah naungan kaum muslimin yang mereka membayar pajak atau membayar jizyah, tebusan. Ya, tatkala orang muslim itu menaklukkan suatu tempat, pasukan kaum muslimin misalnya menaklukkan suatu tempat, maka ditawarkan kepada mereka agama Islam. Tatkala mereka tidak mau, maka ditawarkan langkah yang selanjutnya, yaitu membayar jizyah. Tatkala mereka mau membayar jizyah, maka haram bagi kaum muslimin untuk menumpahkan darah orang kafir yang berada dalam daerah tersebut. Ini hukum orang kafir yang pertama, yaitu kafir dzimmi. Orang kafir yang membayar fidyah, membayar jizyah kepada pemerintah kaum muslimin. Maka orang-orang muslim gak boleh mengganggu sama sekali. Gak boleh diambil hartanya, gak boleh dijailin, gak boleh diganggu. Gak boleh sama sekali diganggu. Ini hukum yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang kafir yang mu'ahad. Apa orang kafir yang mu'ahad? Yaitu orang-orang kafir yang terjalin perjanjian antara orang muslim dan orang kafir tadi. Pemerintah kaum muslimin ini menjalani sebuah perjanjian dengan orang-orang kafir yang tinggal di daerah kaum muslimin. Tidak ada peperangan, tidak ada saling ganggu. Ya, disepakati antara dua belah pihak tadi. Maka diharamkan bagi orang-orang muslim untuk bisa atau untuk membunuh orang-orang kafir yang seperti ini, yang mu'ahad. Kemudian yang ketiga, ada kafir musta'min. Orang kafir yang meminta keamanan bagi pemerintahan kaum muslimin. Misal, ada orang-orang kafir dari daerah tempat-tempat terjadinya konflik, ya, kemudian datang ke Indonesia, kemudian minta keamanan dari negara-negara kita. Maka orang-orang kafir yang datang ke negara kita dengan tujuan minta keamanan, maka tidak boleh diganggu, dijailin, apalagi dibunuh dan dirampas hartanya. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah kafir harbi. Orang-orang kafir yang berhadapan dengan kaum muslimin dalam kancah peperangan. inilah orang-orang kafir yang boleh dibunuh dengan syarat mereka duluan yang menyerang kaum muslimin. Gak ada ceritanya kemudian orang-orang muslim menyerang duluan, kecuali pasti mereka yang memulai api peperangan duluan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, mungkin ini sudah disampaikan pada dars akidah sama Ustaz Imam Wahyudi, beliau menukilkan ayat waqatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu, dan berperanglah kalian di jalan Allah untuk memerangi orang-orang yang memerangi kalian. Kalau enggak memerangi, enggak boleh diperangi. Wa la ta'tadu, tatkala kalian memerangi orang-orang kafir tadi, wa la ta'tadu, jangan berlebih-lebihan. Enggak boleh menebang pohon, membakar rumah, ya, memenjarakan atau membunuh orang-orang perempuan, membunuh anak-anak kecil, ya, maka tidak diperbolehkan. Ini termasuk di antara keindahan agama Islam. Kemudian agama Islam juga menjaga akal sehat, menjaga akal kita, sehingga tidak diperbolehkan bagi kita mengkonsumsi hal-hal yang dapat mengganggu akal sehat kita. Dianjurkan kepada kita makanan-makanan dan mengkonsumsi minuman-minuman yang menyehatkan, madu, batu sauda, ya, susu, makanan-makanan yang banyak dikonsumsi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantaranya agama Islam datang kepada kita untuk menjaga harta. Oleh karenanya mengharamkan segala suatu bentuk yang dapat mengganggu harta tersebut, dan memberikan amalan kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan-amalan yang dapat menambahkan keberkahan dari harta tadi, membayar zakat, sedekah, dan lain-lain. Kemudian agama Islam datang kepada kita untuk menjaga nasab. Oleh karenanya dilarang perzinaan, ya. Oleh karena tatkala mungkin menikah harus dicatat di KUA. Tujuannya apa? Ini namanya maslahatul mursalah. Maslahatnya untuk secara umum. Memang di Al-Qur'an tidak dijelaskan, tidak diharuskan tatkala seorang menikah itu datang ke KUA, enggak ada dalilnya memang. Tapi apa? Ini sebuah kebijakan pemerintah yang harus kita taati, yang mana maslahatnya untuk seluruh kaum muslimin, sehingga jelas jalur nasabnya itu jelas, semuanya tercatat. Kemudian yang selanjutnya, agama Islam datang kepada kita untuk menjaga kehormatan. Karenanya kita dilarang untuk mencela, menggibah, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa li hadza fa inna ta'ammula mahasin hadha ad-din wa an-nadharu fi ma jaa'a fihi min awamir wa nawahi wa syara'i' wa ahkam wa akhlaq wa adab liman a'zama ad-dawa'i wad-dawafi' lid-dukhuli fihi liman lam yu'min. Oleh karenanya barang siapa yang merenungi, ya, mempelajari mahasin hadha ad-din, keindahan-keindahan agama Islam, wan nadharu fima, mencermati, wan nadhar fi, berbeda dengan nadharu ila. Kalau nadharu ila itu melihat suatu yang kita tuju, tapi kalau an nadharu fi, melihat di dalam hal tadi. Ja'a fihi min awamir wa nawahi, melihat hal-hal yang datang dari syariat berupa perintah dan larangan. Kita tahu bahwasanya setiap perintah pasti ada kebaikannya, pasti. Baik yang kita tahu secara pelajaran, kita pelajari kebaikan-kebaikan tersebut, atau di sana ada sebuah kebaikan manfaat yang mungkin kita enggak bisa mempelajari manfaat tadi. Namanya ta'abbudiyah. Wis pokoknya ada manfaatnya. Seperti misalnya salat maghrib, kenapa 3 rakaat? Belum ada yang bisa mengetahui kenapa salat maghrib 3 rakaat. Nah, itu namanya illah ta'abbudiyah atau fawaid ta'abbudiyah. Faedah-faedah yang bersifat kita tidak bisa menerka kenapa kok salat maghrib itu 3 rakaat. Kemudian kenapa manfaat atau apa manfaat hikmah dari sebuah puasa? Ternyata setelah kita pelajari manfaat dari sebuah puasa itu untuk meningkatkan sebuah ketakwaan, itu dari sisi agama. Kemudian dari sisi kesehatannya untuk, ya, menyehatkan badan dan sebagainya. Itu sebab-sebab manfaat-manfaat yang bisa kita lihat wujudnya ada. Tapi ada juga yang enggak bisa kita lihat. Kemudian begitu juga larangan itu datang. Tidak mungkin ada larangan yang datang kecuali pasti di situ ada mafsadatnya. ada mudaratnya, ada bahayanya. Baik bahayanya bisa kita lihat secara langsung, kita pelajari, ataupun bahayanya itu bersifat ta'abudi. Ya, bersifat tidak bisa kita lihat apa bahaya dari sebuah larangan tersebut. Misal Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk mengkonsumsi hal-hal yang dapat memabukkan, khamar. Dan khamar itu dinamakan sebuah wal khamru yusamma khamron li'annahu khumur. Khamar itu dinamakan khamar karena dia menutup, menutup apa? Menutup akal sehat. Bedakan, ada kalimat lain yang diambil dari kata khumur itu khimar. Pakai kho ya, bukan ha. Kalau ha itu artinya apa? Himarun, artinya apa? Keledai. Tapi kalau khimar itu artinya apa? Kerudung. Nah. Kalau khomer artinya khomer. Jadi arti kata khomuro atau kho mimro itu identik dengan sebuah arti segala sesuatu yang menutupi. Khomer dari kata kho mimro artinya menutup sebuah akal, akal sehat. Khimar menutup sebuah aurat bagi perempuan. Termasuk juga kalimat ini, faedah saja ya tambahan. Termasuk juga kalimat jinnah. Ada jinnatun, ada junnatun, ada jannatun. Nah, besok pelajaran bahasa Arab ya, sudah dimulai. Jinnah, jinnatun artinya apa? Jin. Junnatun artinya tameng. Jannatun artinya surga. Jadi satu kata itu jin, nun, ta itu artinya suatu hal yang menutupi juga, menaungi. Jinnah, jin itu apa artinya? Segala sesuatu yang tidak terlihat, jadi tertutup seperti itu. Kemudian juga artinya jannah. Jannah itu artinya pohon yang rindang, yang menutupi, menaungi bawahnya semuanya. Ada yang namanya junnah, tameng, menutupi dari segala sesuatu yang di depan sehingga tidak masuk ke dalam bagian yang dalam. Itu ya, jadi segala syariat itu datang untuk suatu hal yang pasti mandang manfaatnya. Dan tidak mungkin ada sebuah larangan datang, pasti di situ ada mudhara dan mafsadatnya. Seperti khamar menutup, menutup akal sehat. Bahkan disebutkan dalam sebuah ucapan, wal khamru ummul khaba'ith. Khamar itu sebagai induk dari segala macam kejelekan. Orang kalau membunuh, ya, itu belum tentu bisa mengantarkan dia kepada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Tapi kalau orang sudah kadung minum khamr, akalnya tertutup, itu bisa jadi membunuh, bisa jadi mencuri, bisa jadi ucapan-ucapan yang tidak benar. Oleh karena dikatakan khamr itu sebagai umul khaba'ith, yaitu sebagai induk dari segala macam kejelekan. Wa akhlaqu adab, merenungi adab-adab dan akhlak-akhlak dalam agama Islam. Bagaimana agama Islam menjunjung tinggi keamanan tadi, menjunjung tinggi sosial masyarakat yang baik. Liman a'dhamad dawa'i wad dawafi' lidduhuli fihi liman lam yu'min. Hal-hal yang semacam itu ya kita ceritakan kepada, kita dakwahkan kepada orang lain bahwasanya agama Islam ini seperti ini loh. Tatkala kamu menjalankan perintah itu pasti ada manfaat. Tatkala kamu menjauhi larangan pasti ada manfaatnya. Bagaimana agama Islam, ya, adab-adabnya, akhlak-akhlaknya, bagaimana adab makan di masjid, di kamar mandi, diceritakan, didakwahkan, maka itu termasuk di antara sebab utama masuknya orang kepada dalam agama, agama Islam. Berapa banyak orang-orang kafir yang justru malah takjub dengan keindahan agama, agama Islam. Kemudian juga banyak, justru malah di antara mereka ada orang-orang kafir yang ingin mencari cacatnya agama Islam. Tatkala mereka membuka kitab-kitab para ulama, bahkan mereka ada yang bisa bahasa Arab. Orang kafir bisa bahasa Arab, membaca hadis, ya, membaca kitab-kitab para ulama. Tapi apakah mereka bertujuan untuk mengenal agama Islam lebih dekat? Tidak. Tujuan mereka untuk mencari cacatnya agama, agama Islam. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikan hati, justru dengan mereka membaca semakin banyak, justru dengan mereka membuka semua kitab para ulama menjadi pintu hidayah bagi mereka. Walil ziyadi minhu liman aman. dan dengan mempelajari hal-hal tadi akan menambahkan keimanan bagi yang sudah masuk dalam agama agama Islam. Jadi mempelajari keindahan agama Islam itu ada manfaat dari dua sisi. Untuk orang-orang yang belum masuk agama Islam dan bisa masuk dalam agama Islam, kemudian yang kedua adalah untuk memperkuat, menumbuhkan keimanan bagi orang-orang yang sudah menganut agama Islam tersebut. Bal innaman qawiyya ta'ammuluhu lima hasini hadad din wa rasakhat qadamuhu fi ma'rifatihi wa ma'rifati husnihi wa kamalih wa qubhi man khalafahu yakunu min aqwan nasi imanan wa ahsanuhum thabatan alaihi. Oleh karenanya barang siapa yang kuat pelajari, belajar talabul ilmi, pelajari agama Islam dan rasakhat, kakinya kuat, istiqomah dia mempelajari agama Islam tadi, istiqomah dalam mempelajari keindahan-keindahannya dan kesempurnaan-kesempurnaannya, maka dia menjadi orang-orang yang paling kuat dan paling bagus istiqomahnya di atas agama agama Islam, wa tamassukan bihi, dan berpegang teguh ke dalam agama Islam tersebut. Ya, ujung-ujungnya tetap kembali kepada talabul ilmi, belajar ilmu, ilmu agama. Karena kita tidak bisa mendapati keindahan-keindahan agama Islam ini kecuali dengan belajar, kecuali dengan talabul ilmi. Bahkan kalau ada yang mengatakan bahwasanya kita kok diam saja ya, di saat orang-orang kafir berusaha menciptakan segala macam tipu daya mereka, segala macam trik-trik mereka untuk bisa menghancurkan agama Islam, kok agama orang-orang Islam cuma belajar-belajar aja, kayak enggak ngelawan sama sekali. Salah. Orang Islam atau orang-orang kafir itu bukan, mereka itu tidak takut. Tatkala kita membawa senjata, membawa pedang, akan tapi mereka takut tatkala kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, melihat orang-orang Islam belajar, melihat orang-orang Islam berbondong-bondong belajar ilmu agama. Justru mereka takutnya di sini. Ya, mereka belum tentu takut tatkala kita mungkin kita berjihad ke luar negeri, kita bawa senjata, persenjataan yang ada. Tapi apalah gunanya kita bawa senjata keluar tapi akidah kita masih kopong. Akidah kita masih belum benar, cara ibadah kita juga masih belum benar. Mudah kita diopak-apik. Tapi tatkala kita merapat ke dalam majelis ilmu, belajar ilmu agama, memperbaiki akidah yang benar, ibadah yang benar seperti apa, justru tatkala itulah orang-orang kafir malah takut sama kita. Oleh karenanya di antara sunnah sholat Id untuk memperlihatkan syiar agama Islam, sunnahnya sholat Id bagaimana? Hendaknya tatkala berangkat berbeda dengan jalur tatkala pulang. Misalnya berangkat ke masjid, ke sholat Id lewat jalur A, sunnahnya pulangnya lewat jalur B agar melihat orang-orang kafir itu tentang kebesaran umat Islam. Kemudian fahada wayashhadu lima qalahu Ibnul Qayyim huna. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim kemudian menukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya Anas bin Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada tiga karakteristik orang, ciri khas orang yang barang siapa ada didapati dalam hatinya hal tersebut, maka dia mendapati sebuah manisnya sebuah keimanan. Jadi iman itu ibaratkan sebuah posisi yang mana kita tuh nyaman tatkala berada di keadaan tersebut, membuat kita semangat, membuat kita istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya dia menjadikan Allah dan Rasulnya suatu hal yang paling dicintai, dan tidak ada yang paling dicintai oleh orang tadi kecuali Allah dan Rasulnya. Lo berarti gak boleh cinta sama keluarga, gak boleh cinta sama orang tua, gak boleh cinta sama anak, istri dan lain-lain. Tidak. Bukan berarti tidak cinta kepada hal-hal kita dalam urusan dunia, akan tapi kita tetap memprioritaskan Allah dan Rasulnya. Ya. Tatkala agama Islam dicela, tatkala Allah dicela, tatkala Rasul dicela, kita harus memiliki sifat ghirah, cemburu, marah tatkala agama Islam dicela. Itulah yang dimaksud dengan menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai puncak, ya, perintah dan muslim. Itu insya Allah cintanya akan lama, yang akan membawa cinta dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah orang-orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi pada hari kiamat nanti di padang mahsyar kita semuanya dijemur. Matahari didekatkan dengan jarak 1 mil, bahkan dalam sebuah riwayat didekatkan dalam jarak 1 jengkal. Panasnya itu bukan membakar, tapi panasnya itu membuat kita gerah berkeringat. Ada orang-orang yang ditenggelamkan dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai dengkulnya, ada yang sampai lututnya, ada yang tenggelam. Loh, gimana gambarannya? Wallahu alam. Bunyi hadisnya seperti itu. Di antaranya adalah ada 7 golongan. Yang pertama, siapa mereka? Al-imamu adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Apakah ini hanya untuk skala kecil, misal hanya untuk presiden saja? Tidak. Segala imam yang adil maka masuk ke dalam hadis ini. Dan kita semuanya adalah seorang imam. Kok bisa? Ya, karena hadis lain ada yang mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Laki-laki, perempuan, seorang anak, seorang ayah, seorang ibu akan menjadi pemimpin di wilayah yang ia tanggung jawab. Seorang ayah menjadi pemimpin bagi keluarganya. Seorang ibu menjadi pemimpin bagi anak-anaknya misalnya. Seorang anak-anak, saudara pertama menjadi pemimpin untuk adik-adiknya. Bagaimana tatkala dia ke sekolah, maka dia akan menjadi pemimpin. Segala macam bentuk karakteristik imam yang adil maka masuk dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua adalah rajulani tahaba fillah. Seorang laki-laki, 2 orang laki-laki. Ini tidak hanya untuk laki-laki ya. Perempuan, 2 orang perempuan, 2 orang laki-laki yang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah bentuk cinta mereka? Ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Mereka mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, bukan karena urusan dunia, bukan karena kau punya uang, karena kau dan sebagainya, bukan. Dan mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kelompok-kelompok yang lainnya, di antara salah satunya adalah warajulun washabun nasha'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terpikat kepada masjid, selalu rindu untuk datang ke masjid. Ya, inilah di antara orang-orang yang mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karakteristik yang ketiga yang mendapatkan manisnya keimanan adalah wa ayyakraha ayya'uda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa finnar. Dia membenci, ya, tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan dia ke dalam sebuah kekafiran. Dia enggak suka. Dia sudah merasa nyaman dengan agama Islam ini. Dia sudah merasa nyaman dengan manhaj ini. Dia sudah merasa nyaman dengan akidah ini. Dia sudah mantap istiqomah. Dia enggak suka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan dia kepada masa lalunya. Dia merasa nyaman, nikmat, indah bertemu dengan teman-teman yang saleh, baca Al-Qur'an, belajar tahfidz, bahasa Arab. Dia senang dengan posisi-posisi seperti ini. Dia enggak suka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala bantingkan setir bagi dia kemudian kembali kepada masa lalunya. Sebagaimana dia enggak suka tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam api neraka. Tatkala dia tidak suka Allah masukkan ke dalam api neraka, maka ketidaksukaan itulah yang membawa dia tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membawa dia kepada hal-hal yang dahulu. Inilah 3 posisi. Ya, orang itu akan mendapatkan rasa indah, rasa manisnya sebuah keimanan. Yang pertama tadi mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala cinta. Kemudian yang kedua adalah mencintai seorang temannya, mencintai saudaranya, mencintai orang tua, mencintai ibu dan semuanya. Hendaknya mencintai karena Allah. Kemudian cinta yang selanjutnya itu ngikutlah belakangnya. Tapi tetap cintanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak suka tatkala Allah Subhanahu wa taala kembalikan dia ke dalam kafiran sebagaimana dia tidak senang tatkala Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam api neraka. Fahadzal ladzi dzaqa halawatal iman, maka orang-orang inilah yang akan merasakan manisnya sebuah keimanan. Kemudian walihada min fawaidil jalilatil mustanbitati min hadzal hadits, termasuk di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang tadi, annahu yu'addu dalilan min adillati ahli sunnati wal jamaah al-kathirah ala ziyadatil iman wa nuqsanihi, termasuk di antara hadis yang dijadikan pondasi oleh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya iman itu naik turun, iman itu bertambah dan berkurang, ya. Bahwasanya jangan sampai kita berkeyakinan tatkala kita sudah merasakan manisnya keimanan tadi kemudian iman kita tidak turun tidak. Kita harus tahu bahwasanya iman kita tatkala mencapai derajat tadi, mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian kita mencintai seorang teman karena Allah dan sebagainya tadi, jangan sampai kita meyakini bahwasanya iman tersebut akan tetap dengan posisi tadi. Pasti ada kadang kalanya tuh turun. Sebagaimana akidah Ahlussunnah meyakini bahwasanya iman itu naik turun. Semangat itu naik turun. Rasa cinta kita dalam ibadah, semangat kita dalam ibadah itu terkadang besar, terkadang juga turun sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan teman, sesuai dengan kadar kita, silah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sebab-sebab yang dapat menaikkan iman dan menurunkan iman itu banyak sekali. Di antaranya salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan ini penting. Karena dengan lingkungan ini akan menaikkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Teman juga terutama. Tatkala kita berteman dengan orang-orang yang semangat, iman kita akan naik. Tatkala kita berteman dengan orang-orang yang kurang semangat dalam ibadah, membaca Al-Qur'annya kurang, sering nongkrong, enggak pernah salat, ya iman kita akan turun. Wa tafadula ahluhu fihi, dan orang-orang itu memiliki kadar iman yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang imannya tinggi, ada orang-orang yang rendah. Sesuai dengan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian orang-orang Arab imannya paling tinggi, bukan. Kemudian juga orang-orang Indonesia misalnya iman-imannya orang-orang yang rendah juga, bukan juga. Tapi semua kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau bagaimanapun juga, dari suku apapun, dari negara apapun, tetap semua kembali kepada sebuah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Bukan berarti terus saya duduk di sini kemudian saya menjadi orang yang paling bertakwa, tidak. Kemudian saya duduk di sini kemudian menjadi orang-orang yang paling tinggi imannya, tidak juga. Siapa tahu di sekitar antum juga, antum ya orang-orang lain yang menyimak, bisa jadi iman mereka justru malah lebih besar. Karena masalah iman dan takwa itu bukan kita yang mengecap, Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang semuanya. Kemudian kama qala al-walid hafizahullah, sebagaimana al-walid. Walid artinya apa? Al-waladu itu anak laki-laki. Kalau al-walid ayah. Sebagaimana ayah, sebagaimana bapak. Siapa bapaknya beliau? Syekh Abdul Muhsin. Jadi beliau menukil ucapan ayahnya dimasukkan ke dalam kitab ini. Sebagaimana ayah saya pernah mengatakan, kama qala al-walid hafizahullah, sebagaimana ayahanda saya, bapak saya, abi saya mengatakan, wa man faquhal hadis. Ya kok bisa mengatakan? Karena bapaknya beliau ahli hadis ya. Sehingga beliau menukil ucapan ayahnya tentang bagaimana beliau mengomentari hadis tadi. Wa man faquhal hadis, barang siapa yang bisa memahami hadis tadi yang kita baca tadi, setiga sebab tadi. Wama yustan batu bihi, dan apa-apa yang bisa diistinbatkan, diambil hukum, diambil faedah tadi. Fadzakara umuran, jadi Syekh Abdul Muhsin menyebutkan banyak faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis tadi. Salah satunya anna fil hadithi dalilan, bahwasanya dalam hadis tadi ada sebuah dalil, pondasi. Ala tafadulin nasi fil iman, bahwasanya orang itu imannya bertingkat-tingkat, bertahap, berbeda-beda. Wa annahu yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah, iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan akan berkurang dengan maksiat. Ini kuncinya ada di sini. Tatkala kita mengisi hari-hari kita dengan ketaatan, dengan sholat sunnah, zikir pagi petang, zikir setelah sholat, membaca Al-Quran, maka insya Allah iman kita akan bertambah. Tapi tatkala kita sudah mulai kendor, ya memang kendor, kita gak pungkiri, memang ada masa-masanya orang kendor, tapi jangan terus-terusan, karena itu tidak baik. Wadhalika anna man wujidat fil khisali thalath wajada halawat al-iman bikhilafi ghairihi. Wadhalika anna man wujidat, oleh karenanya barang siapa yang ditemukan dalam dirinya itu al-khisali thalath, tiga perangai tadi, wajada halawat al-iman bikhilafi ghairihi, maka dia akan mendapatkan tentang manisnya sebuah keimanan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Kita berusaha bagaimana Allah dan Rasulnya sebagai prioritas cinta kita semuanya, kemudian kita mencintai orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita merasa nyaman tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang tegar di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pada zaman kita sekarang fitnah begitu banyak, ya, kita diserang dari berbagai macam sisi, dari fitnah syubhat gencar di mana-mana, dari fitnahnya orang-orang liberal yang mengatakan bahwasannya di antara salah satu ciri terorisme belajar bahasa Arab, gak mau pasang bendera, gak mau pasang foto presiden, muskilah. Masa orang belajar bahasa Arab kemudian dicap sebagai orang terorisme? Dan alhamdulillah di negara kita banyak orang-orang pintar dan cerdas sehingga merasa tidak nyaman tatkala diberikan statement seperti itu. Para asatidzah kemudian menjelaskan pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, bagaimana kita bisa paham Al-Quran? Bagaimana kita bisa paham hadis kecuali dengan bahasa Arab? Lah kok kemudian wasilah kita untuk pelajari agama dicap sebagai orang-orang yang terorisme dan sebagainya? Maka ini sebuah statement yang salah, ya. Kita belajar bahasa Arab itu bagaimana kita bisa memahami Al-Qur'annya, meskipun enggak bisa sampai baca kitab, minimalnya tahulah, tahu dikit seperti itu. Sehingga kita tidak dikatakan sebagai orang-orang yang tidak berusaha mempelajari agama Islam. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, ta'allamu al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah tuh bahasa Arab. Ya, orang Arab sendiri, Umar bin Khattab mengatakan kepada siapa? Kepada orang-orang Arab. Bahkan orang-orang Arab sendiri itu dianjurkan untuk mempelajari bahasa Arab, terutama orang-orang Arab pada zaman sekarang. Orang-orang Arab pada zaman sekarang itu, Pak, sudah mulai bahasanya itu kecampur bahasa-bahasa pasaran. Bahkan di antara mereka ada yang tidak bangga dengan bahasa Arabnya, dicampur dengan bahasa Inggris seperti itu, ada. Oleh karenanya perintah untuk mempelajari bahasa Arab itu tidak hanya bagi orang-orang ajami saja, orang-orang luar Arab saja, akan tapi orang Arab sendiri juga harus pelajari bahasa Arab. Bahkan orang Arab hakiki itu bukan yang jalur nasabnya orang Arab, bukan zuriyahnya orang Arab, bukan. Orang Arab yang sebenarnya adalah orang-orang yang bisa belajar bahasa Arab, kaedahnya, bisa berbicara. Justru tatkala kita berbicara bahasa Arab fusha, belajar bahasa Arab yang antum pelajari nahwu shorof, hadis, Al-Qur'an, antum ngomong sama orang Arab yang enggak bisa bahasa Arab, malu mereka, minder. Loh, orang Indonesia ini bisa pakai bahasa Arab ternyata. Seperti itu. Justru hal-hal seperti itulah yang harus kita berikan semangat kepada orang-orang sehingga bisa mempelajari, memperdalami agama Islam dengan baik dan benar. Dan di antaranya salah satunya adalah menguatkan iman, menguatkan pondasi akidah kita adalah dengan mempelajari keindahan agama Islam. Wajib hukumnya dengan kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib itu tidak sempurna dengan suatu tadi, maka suatu tadi itu memiliki hukum yang sama, yaitu sebagai sebuah kewajiban. Kita tidak bisa mempelajari Al-Quran, hadis itu wajib. Dan kita tidak bisa mempelajari Al-Quran dan hadis kecuali dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab memiliki hukum yang sama, yaitu wajib sebagaimana mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin hanya ini bisa disampaikan. Tentu di sana masih banyak penjelasan para ulama, para satidah tentang keindahan-keindahan agama Islam, bagaimana agama Islam menjaga seluruh aspek kehidupan manusia, bahkan dari lahir hingga meninggal. Bahkan meninggal pun seorang muslim itu tidak dibiarkan begitu saja, dimandikan, dikafani, didoakan, dikuburkan di tempat-tempat yang benar. Insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang poin yang kelima di antara salah satu sebab yang dapat menambahkan iman kita kepada Allah adalah dengan membaca sejarah salafu hadhil ummah, mempelajari, membaca sejarah kembali orang-orang terdahulu. Kalau sebelumnya mempelajari sirah Nabi, tapi di poin yang kelima nanti kita akan mempelajari kisah-kisah orang-orang yang hidup setelah zamannya Nabi, dari khulafa rasyidin, tabi'in, dan ulama-ulama yang sudah hidup, mengenyam pendidikan, bagaimana pendidikan mereka pada zaman dahulu yang belum ada listrik, belum ada YouTube, belum ada Facebook. Mereka bisa mempelajari dan mereka ilmu mereka tetap nancep sampai sekarang, padahal mungkin fasilitasnya tidak seperti kita pada zaman sekarang. Insya Allah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan baca bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu alami sawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.